jadi marah. Jack Mania yang punya Jakarta, jangan lo buat marah atau kau akan terima akibatnya. Panas jadi api, membara dalam hati, ribut sampai mati demi harga diri. Persija selalu di hati, selalu dinanti. Kau coba ngusik kami, ku buat kau lari ke Biri. Kau tinggal di Jakarta, kalau kau sayang nyawa, jangan cari gara-gara sama anak Jack Mania. Mendingan lo diam, duduk aja yang kalem. Jangan so jagoan, so ngajak kami berantem. Kami gak akan mulai, bila kau diam santai. Please deh, jangan alay, jangan kau banyak cincai. Jakarta punya The Jack, jangan engkau mengejek. Jangan bergaya brengsek, kalau nyali lo tengek. Sedikit saja kau mulai, tak segan kami bantai. Jatuh badan mulu mulai, bagai diterpa badai. Kau pancing amarah, yang buat kami marah. Ku bantai tanpa nyerah, sampai keluar darah. Jack Mania yang punya Jakarta, jangan lo buat marah. Jangan sekali-kali kau buat kami marah. Jack Mania yang punya Jakarta, jangan lo buat marah atau kau akan terima akibatnya. Jakarta punya kami, bukan punya polisi, bukan punya Pak Menteri. Jangan halangi kami saat Persija beraksi. Biarkan kami bernyanyi di atas metro mini. Jangan kau ganggu kami. Kami ini supporter, bukan peringatan danger. Kami gak akan rusuh bila kau tak anggap musuh. Sifat anarki kami untuk jaga harga diri. Demi nama Persija kami rela untuk mati. Selangkah engkau maju, taragu ini tinju. Melayang di mukamu sampai engkau rubuh. Tak gentar semangat muda, amarah sudah terbakar. Emosi jiwa memuka, tak sabar untuk mengkata. Siap mencoba ngusik, tak segan kami bedek. Kerahkan semua taktik, ku buat tak berkutik. Yang bersifat becek, kami anggap hanya petik. Kau hanya orang udik, ku hadapi dengan eksotik. Jack Mania yang punya Jakarta, jangan lo buat marah. Jangan sekali-kali kau buat kami marah. Jack Mania yang punya Jakarta, jangan lo buat marah atau kau akan terima akibatnya. Selama kalian datang ke Jakarta, jangan coba cari masalah sama anak Jack Mania. BDJ.